Renggawang kowe. Nih, kemari. Ini kita memang boleh kita nih bekerja sama. Makanya bagi Asia. Kita harus hadir. Tenang. Kita harus bareng-bareng. Aan, duduk tengah. Lu yang kecilan. Le. Dah, di situ. Kita mah enggak dihitung satu-satuan, rebu-rebuan, saring segunduk. Nah, lu kain. Ini kita bagi empat harus hadir. Iya. An. Pegang neng. Neng. Tong pegang. Bule. Lu segunduk. Yang namanya nih, gua kan seorang juara ya. Iya. Sama. Sering-sering 100. Iya. Ini kita hadir. Ini saya banyak-banyak terima kasih udah temenin sama Bang Diding. Nama-nama yang setor motor. Oh, lunas. Motor jauh terlalu lu bilang. Ini saya minta ikhlasnya. Iya. Yang penting kita kalau memang boleh bersama kita harus ikhlas, Indo. Jangan nanti saling ngomongin. Makasih Bang Diding. Iya. Salam entong. Yang namanya kita sama orang tua. Iya. Ya. Terima kasih. Lu bagaimana sih urusan? Lu jangan dibalik muda, jangan balik mentah. Kita udah salaman kan? Udah ikhlas enggak lu? Oh berarti lu gak terima dikasih 3.000? Nih, sini. Kalau lu memang kagak terima, sini. Ini bagaimana caranya? Sekarang begini. Kalau memang duit, kalau betul ini milik lu, buat lu semua. Kalau memang buat gua semua. Uang, duit. Mau bagaimana Andian? Iya. Boleh ambil duit asal jangan megang kenok. Kecil buat gua masuk orang juara. Pasti kasih modal buat Bapak. Saya belain, Pak. Tenang saja, sudah siap. Ya, kali ini. Siap, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Lelungsur lelungsak lungsak lelocok gagangnya perak. Ditelusur sampai ke belangsak dirojok. Berak-berak. Nah itu doa mejen itu mah. Buah, bismillahirrahmanirrahim. Tungtek tungtek. Sayur jantung makan apa tek? Besok di pulang manjak kita ngintek nenek aki-aki lagi netek. Tenang, dukun doanya lupa. Buah, bismillah tenang. Jangan waktu nak terdapat. dulu. Saya maaf sebelum saya cerita panjang dan lebar. Dikarenakan saya orangnya orang Sunda. Bila nanti saya dari Betawi ke Sunda, Sunda ke Betawi, saya minta maaf. Dikarenakan kalau panjang topeng, ada Sunda, ada Betawi. Sebelum saya mengadakan variasi kata panjang odong-odong atraksi, saya minta maaf satu kepada tokoh masyarakat yang ada di sini, dan kedua kepada generasi muda. Yang satu guru satu ilmu, jangan ganggu ilmu bapak ya untuk bapak, ilmu panjang untuk panjang. Jadi kalau panjang topeng adanya di Taman Istiar, bahasa taman tempat istiar pekerjaan saya, setiap malam jelek maupun bagus saya gunakan. Saya orangnya orang kuli, kulinya saya ke Bapak Limin, Bapak Limin kulinya ke Bapak Hajar. Mungkin Bapak Ibu belum tahu nama saya. Nah ini saya yang dipanggil atas nama Bapak Jale Jawara. Kalau Jawara aksara ada tiga, jahnya jahat, raknya Rahul, uaknya Wani. Jahat Rahul berani. Tempo-tempo saya kalau gak punya duit nyopet. Tempo-tempo saya kalau gak punya duit ngegarong. Di mana ada orang kaya saya tengok, saya ambil harta bandanya. Orangnya marah saya tilas batang lehernya. Yang pentingnya mas satu guru satu ilmu, jangan ganggu ilmu generasi muda untuk generasi muda, ilmu panjang untuk panjang. Kalau panjang topeng udah adat kebiasaan kalau topeng, cuman ini mah hanya gambaran, hanya hiburan. Saya percaya sama orang sini, kata orang Karawang mah nontonnya juga pakai interasi indah, tertib, aman dan bersih. Kata orang Bekasi mah tibantra, tertib, aman dan sejahtera. Orang sini tidak ada penatip dan penyakit. Apa sebabnya? Dikarenakan udah tahu antar seni sama agama bersatu padu. Seni tanpa agama hancur seninya, agama tanpa seni enggak enak didengarnya. Ini baru penonton. Pandik-pandik ngibinnya orang sini permainannya. Paseh-paseh orang sini persilatannya. Daerah sini daerahnya beksik permainannya. Lain sama panjang topeng. Iya. Kalau panjang topeng namanya juga panjang topeng hiburan. Yang pintar silat banyak orang sini, yang pintar nibing banyak orang sini. Yang tidak mempan dibacok banyak orang sini. Cuman kalau panjang topeng hanya gambaran. Hanya gambaran. Kata anak-anak mah bohong-bohongan. Kata penonton ini topeng kapan katanya berantemnya. Kalau berantem kudu ada lantarannya. Cuman saya dengar orang kaya punya centeng. Centengnya jago-jago anti sama golong. Sebentar saya garung orang kaya. Iya, pengen tahu kejagoannya centeng-centengnya. Payono katanya luhur kutak jadi dunia. Cek sunatnya malu baharta banda jeung kekayaan baru dipantok baru dijuruk ngalih di tengah imah. Sebentar lagi saya tengok. Pengen tahu kejagoannya centeng-centengnya. Iya. Ada dua. Satu. Iya. Yeah. Sekali lagi maaf, yang weduk banyak orang sini pintar silat, banyak orang sini pintar ngibing, banyak orang sini. Cuman ini mah hanya hiburan, ngehibur bapak apa yang hajat? Iya bapak bosi. Kalau saya mah asli orangnya orang Karawang, orang Sunda. Ya cuman ya tumpah darah. Cuman saya punya keluarga berdekatan sama bapak Diming. Kalau nggak salah bapak mah asli orang Tamyang, Tanjung Pura Karawang. Di mana mana? Sarua, Cabang Bungin ya, masih wilayah Karawangnya kabupaten. Oh, makasih. Sebelah mana Citarum? Belah mari. Pinggir Citarum. Ya kalau belah sono masih Karawang. Belah sini Citarum, makasih termasuknya. Ini jangan dianggap topeng amin, keluar minta duit, keluar minta duit. Itu mah kalau yang nyawer, yang ikhlas, yang ridho, enggak ikhlas, enggak ridho, jangan nyawer. Banyak duitnya, enggak saya rogoh kantongnya. Cuman saya percaya sama orang sini, duit mah enggak usah dipinta, yang penting kerja. Getol. Saya percaya orang sini mah. Enggak ada habisnya duitnya dari sore. Saya percaya sama orang sini. Bapak-bapak maupun ibunya juga, dari generasi mudanya juga. Percaya. Ya barangkali tadi juga udah ditawarin sama rekan-rekan saya, kalau pengen ngehibur dipersilahkan naik ke panggung. Lagu mah apa baik yang bisa joget, kalau mau ngehibur dipersilahkan. Ini mah hanya tempat hiburan, kalau topeng tempat hibur. Iya, barangkali dari sini ya untuk ngehibur bapak hajat, untuk meriahkan bapak hajat dari keluarga besar bapak apa? Bapak Bosi. Iya, orkes silahkan. Ya ngibing dikit mah capek, kalau udah tua mah ngomong wae capek ya. Nyenen kemis. Kalau udah tua mah lain-lain ibing mah. Ya lain-lain gongnya. Ngibing sedikit mah. Iya. Rokok habis. Bahan bakar. Cuman ini-ininya. Cukup dikasihnya mama bapak hajat dari siang. Dibagi sama bapak Limin satu bungkus satu orang. Dikenakan pajak ini 40 kurang 1. Banyak pajaknya saring satu bungkus. Cukup dari bapak hajat mah. Cuman dari siang tinggal sebatang ini. Matiin lah. Lah gak ada lagi. Saya mau ngehibur sedikit mah. Tapi kalau ada, ada rokok ge sabungkus mah. Saya mah terang-terangan minta. Kalau kagak katanya duitin ya saya mah. Kalau ada mah. Iya minta weh saya. Terang-terangan daripada kita nipu korupsi. Mending kita terang-terangan sama orang sini. itu mah dikasih kita banyak-banyak terima kasih, enggak akan jadi masalah. Yang penting ngasihnya ridho yang ikhlas. Mudah-mudahan orang sini biar dimurahkan rezekinya. Amin. Percaya sama orang apa ini? Orang kampung apa? Buak. Siapa sih itu yang nyebut kampung Buak? Tambun Bekasi. Cipete. Kalau Cipete ini masuk daerah Tangerang apa Bogor? Tangerang apa Bogor? Jakarta Selatan. Iya. Ya berarti Nabu tidak dekat gua. Jam 8 dari kemarin gua udah 2 malam gua. Iya, dibawa sama bapak supir. Ya gua bawa barang itu bawa son. Mana ya? Sab lagunya, lagu apa itu ada lagu situ? Coba gua minta Pak Patong. Pak Patong. Pamitan.